Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 13 April 2014 bertepatan 13 Jumadisani 1435 Hijriah. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya ke-9, nomor 20, bahaya bid'ah. An Jabir bin Abdullah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari. Rawahu An-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah, wa khairul huda huda Muhammadin, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dolalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 592. An Abdillah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama humasnatanil kalamu wal hadyu, fa ahsanul kalami kalamullahi, wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, fa inna syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dolalatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua perkara yang penting, yaitu perkataan dan petunjuk. Maka sebaik-baik perkataan ialah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jauhkanlah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 18, nomor 46. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati, fa in kana 'abdan habasiyan, fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, fa tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 83, nomor 17145. Anil Irbad ibn Sariyata qala, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan zarafat minhal uyunu wajilat minhal qulubu. Faqala rajulun, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, wa madha ta'hadu ilayna ya Rasulullah? Qala, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati fa'in abdun habasiyun. Fa'innahu man ya'is minkum yarakhtilafan kasira. Wa iyakum wa muhdasatil umuri fa'innaha dolalatun. Faman adraka dhalika minkum fa'alayhi bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Addu alaiha bin nawajid. Hada hadisun hasanun sahihun rawahu Tirmidzi. Dari Irbad bin Sariyah, ia berkata, pada suatu hari setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat membekas, sehingga air mata kami bercucuran dan hati kami merasa takut. Kemudian seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku berpesan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang menjadi pemimpin adalah budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Karena sesungguhnya bid'ah itu sesat. Maka barang siapa di antara kalian mendapati yang demikian itu, wajib atasnya berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 149, nomor 2816, ia berkata, ini hadis hasan sahih. An Abdurrahman ibn Amr wa Sulamiyyi wa Hujr ibn Hujrin qala, ataina al-Irbad ibn Sariyata wa huwa mimman nazala fihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wala 'alal ladhina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Fasallamna wa qulna, atainaka zairina wa 'aidina wa muktasib wa muktabisina. Faqala al-Irbad, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan darafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu. Faqala qailun, ya Rasulullah, kana hadhihi mau'izatu muwaddi'in, famada ta'hadu ilaina? Faqala, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati wa in abdan habasiyan. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidina. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawazid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud. Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr berkata, kami datang kepada Irbad bin Sariyah. Beliau termasuk orang yang menyebabkan Allah menurunkan ayat Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Surat At-Taubah ayat 92. Setelah kami mengucapkan salam, lalu kami berkata, kami datang kepadamu untuk berkunjung, menjengukmu, dan supaya kami mendapatkan ilmu. Lalu Irbad berkata, dulu pada suatu hari kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat membekas, sehingga air mata kami bercucuran dan hati kami merasa takut. Kemudian ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau pesankan kepada kami? Beliau bersabda, aku pesankan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang menjadi pimpinan itu seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 200, nomor 4607. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawi Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawi Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1343. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaisa minni. Rawi Muslim. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1020. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila sahibi bid'atin liwakkirahu faqad aana ala hadmil islami. Rotobroni fil kabir. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada orang ahli bid'ah untuk menghormatinya, maka sesungguhnya ia telah bersekongkol untuk merobohkan Islam. Hadis Rotobroni dalam Mu'jamul Kabir juz 20 halaman 96 nomor 188 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Baqiyah bin Walid. An Hudzaif bin Al-Harits radhiyallahu an qala, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ahdasa qaumun bid'atan illa rufi'a mislaha minas sunnati fatamassukun bi sunnatin khairun min ihdasi bid'atin. Rawi Ahmad. Dari Hudzaif bin Al-Harits radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah suatu kaum mengada-adakan bid'ah, melainkan diangkatlah semisalnya daripada sunnah. Maka berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 40, nomor 16967, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam. An Abdillah bin Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu an yakbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Rawi Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima amal orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19, nomor 50, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Zaid dan Abu Mughirah, keduanya majhul. An Hudzaifah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu li sahibi bid'atin sawman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal islami kama tahruju sya'ratu minal ajini. Rawi Ibnu Majah. Hudzaifah, dari Hudzaifah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima dari orang ahli bid'ah akan puasanya, solatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, taubatnya, dan tidak pula tebusannya. Ia telah keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19, nomor 49, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Mihsan, ia pendusta. Anil Hakamid bin Umairin As-Simaliyyi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amrul mufti'u wal himlul mudli'u wa syarrul ladzi la yanqati'u idharul bid'ah. Rawat Tabrani fil Kabir. Dari Al-Hakam bin Umair As-Simali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang sangat jelek, beban yang amat berat, dan perbuatan jahat yang tidak ada putusnya ialah menampakkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, juz 3 halaman 219, nomor 3194, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Baqiyah bin Walid, ia didhaifkan oleh Imam Al-Haisami. An Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin Al-Harisi, i'lam qala ma a'lamu ya Rasulullah, qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qada umi tadba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana 'alaihi mislu asami man amila biha la yunqisu dhalika min auzarin nasi syai'an. Hada hadisun hasanun. Rawahu Tirmidzi. Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakaknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Bilal bin Al-Haris, ketahuilah. Bilal bertanya, apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang buat bid'ah yang sesat, yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu, yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 150, nomor 2818. Ia berkata, ini hadis hasan. An Abdillahi qala, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, ana faratukum alal haudi, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, hatta idha ahwaitu li'una bilahumuh, tulijuduni fa'akulu, ay rabbi ashabi, fayakul, la tadri ma ahdasu ba'dak, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga atau haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangannya untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 87 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.